Ahmadu talibun mujtahidun. Wa Hamzatu talibun kaslanu. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Hadha qalamun ahmaru. Wa hadha qalamun azraqu. Wa hadha qalamun ahdaru. Ya. Ulangi, wa hadha qalamun akhdaru. Wa hadha qalamun aswadu. Wa hadha qalamun asfaru. Wa hadha qalamun aswadu. Qalat Zainab. Indi manadilu kathiratun. Ulangi ya. Indi manadilu kathiratun. Hada abyadu wa hada asfaru. Wa hada ahmaru wa hada azraku. Qalat laha Fatimatu. A'indaki mindilun akhdaru. Qalat. La ma indi mindilun akhdaru. Qala Talhatu. Indi mafatihu kathiratun. Hada miftahul ghurfati. Wa hada miftahul haqibati. Wa hada miftahul sayyarati. Qala Sufyanu. Fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun. Ulangi. Qala Sufyanu fi baladina masajidu. Wa madarisu kathiratun. Wa fanadiqu qalilatun. Ahaulai atibba'u. La hum mudarrisuna. Wahum ulama'u kibarun. Baik. Di apa namanya, cukupkan dulu di bacaan ini. Sebenarnya ini juga bacaan, cuman ini ibaratnya sifatnya materi ya. Tafadhol, bergantian untuk membacanya. Satu orang, satu baris supaya kebagian semua. Nanti insya Allah setelah ini ditanya lagi tentang makna-makna yang kira-kira sulit atau untuk mengulangi lagi, mungkin menerjemahkan dan sebagainya ya. Tafadhol akhi dari sebelah kanan. Adar sesani wal ishrun. Adar sesani wa ishruna. Hamidun tabibun. Baik. Zawjatuhu mudarrisatun. Ismuha Aminatun. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Terus? Oh iya, cukup ya. Nah, dilanjutkan lagi. Hum. Hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Baik. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Nah, cukup dulu. Tafadhal dilanjut. Ahmadu. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslan. Ya, anta mahi qala Sufyan. Yusuf. Qala Yusufu. Indi khamsatu aqlamin. Naam. Hadha qalamun ahmaru. Wa hadha qalamun azraqu. Oh, sudah cukup ya. Terus anta mahi. Wa hadha qalamun. Iya. Iya. Terus qalat Zainabu. Manadilu. Iya. Hadha abyadu. Asfaru. Wa hadha. Hmm.